Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Baik, kita sampai pada ucapan muallif. Kita ulang sedikit dari kalam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara al-'alamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi hadfil 'amili fawaid. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan faedah, dan beliau termasuk daripada ulama ahli sunnah yang istiqamah, walaupun ya, sebelumnya beliau ya, sedikit terkena dari tasawuf. Sebagian mengatakan ilmu kalam, tetapi kitab-kitab beliau setelah duduk dengan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berjalan dan termasuk dari ulama ya ahli sunnah salafun shalih. Sebagian dari kitab beliau ini ada sedikit tercampur dengan tasawuf. Nah, tapi alhamdulillah sebagian besar dari kitab-kitab beliau setelah duduk dengan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selamat darinya. Beliau mengatakan, mengomentari tentang bismillah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, dibuangnya amil pada kalimat bismillah. Tidak disebutkan aqra bismillah, af'al bismillah, tidak disebutkan itu. Ada beberapa faedah. Minha annahu mautinun layan bagi an yataqaddam fihi ghairu dzikrillah. Karena termasuk tempat yang tidak selayaknya didahulukan padanya selain zikir kepada Allah. Nah, wa minha annal fi'la idza khudifa sahal ibtida' bil basmalah. Sesungguhnya setiap fi'il kata kerja idza hudif, kalau dibuang dalam sebuah kalimat, sahal ibtida', maka boleh sahih untuk memulai dengan bismillah. Fi kulli amalin wa qawlin wa harakatin fa kan al-hadfu 'am. Pada setiap amalan, ucapan, gerakan, fa kan al-hadfu, maka fi'il yang dibuang tadi sifatnya umum. Ya, setiap orang yang mengatakan bismillah kemudian dia membaca, berarti sudah masuk di dalamnya apa? Bismillahi aqra. Ada seseorang yang mengucapkan bismillah kemudian dia makan, berarti bismillahi akul. Bismillah saya makan, bismillah saya bekerja, dan seperti itu umum. Kemudian beliau mengatakan, sebutkan kemarin faedah ini dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Waba'u bismillah, yang mengawali ya, kalimat bismillah, ba'nya, huruf jirnya, lil musahabah, ini untuk musahib, menyertai. Waqila lil isti'anah, dan dikatakan makna daripada ba ini adalah untuk isti'anah, minta pertolongan. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yang sahih disebutkan lil isti'anah, baru kemudian qila lil musahabah. Kenapa? Karena qila ini apabila disebutkan dalam sebuah kitab, yadulu ala tamrid, menunjukkan kepada nukilan yang sifatnya menunjukkan tidak kuatnya ucapan tadi. Jadi kalau kita membaca sebuah kitab, kemudian disebutkan kila, kila, kila, dikatakan, dikatakan, dikatakan, ini menunjukkan ucapan-ucapan tadi apa? ya, tamrid, orang yang menukilkan sekedarnya saja. Ini dalam artian kokohnya kurang. Dikatakan sikoh tamrid, seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika beliau mengatakan kila, berarti beliau tidak yakin akan keabsahan hadis ini, tidak yakin tentang keabsahan athar ini. Maka beliau sedang sebagian dalam sahihnya mengatakan waqila, terkadang sahih, terkadang pula apa dhaif. Jadi al-ahsan tertibnya waba'u bismillahi lil isti'anah waqila lil musahabah. Fayakunu takdir, kata beliau, bismillahi u'allif. Jadi ketika beliau mengawali kitab Fathul mengawali kitabnya matan Kitabut Tauhid, bismillahi, ya, takdirnya apa? Bismillahi u'allif hala kauni musta'inan bidhikrihi mutabarrikan bihi. Saya menulis dalam keadaan diriku meminta pertolongan dengan menyebut Allah dan mengambil barokah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya. Jadi takdir fi'ilnya apa? Mahdhuf. Setiap orang yang mengucapkan bismillah sesuai dengan niatnya masing-masing. Taib. Di sini ada faedah. Kita sebutkan dari ucapan para ulama. Al-ba'u idza kana al-isti'anah huwa alladhi tadkhul alal alah. Ba, itu maknanya untuk isti'anah, untuk meminta pertolongan, maknanya jika masuk pada sesuatu yang dijadikan alat. Wal ba'u lil musahabah wa tasyriku amrin ma'a madkhalil ba. Kalau ba yang maknanya musahabah, penyertaan, ya, bersamaannya sebuah perbuatan dengan yang dimasuki oleh ba. Baik. Mithlu qaulillahi ta'ala qila ya nuh ihbit bisalamatin. Ini ba-nya lil musahabah, ya. Turunlah engkau wahai Nuh dengan keselamatan, menyertaimu keselamatan. Ba di sini artinya apa? Musahabah. Semoga keselamatan menyertaimu wahai Nuh. Kenapa diartikan musahabah? Jadi huruf jer, huruf jar, huruf khafad, ini maknanya terkadang berbeda-beda sesuai dengan qarinah yang menunjukkan kepada makna tadi. Ini termasuk pentingnya kita belajar nahwu. Li'anna ma ba'dal ba, karena apa yang setelah ba, huruf khafad ini, laisat alatun lima qablaha, bukan merupakan alat bagi sebelumnya. Ucapan salamah ini bukan alat. Taib. Tetapi apa? Tujuan. Mudah-mudahan engkau turun dengan selamat. Mudah-mudahan engkau singgah dengan selamat. Wal awwalu famithaluhu uktub biqalamin. Contoh untuk isti'anah adalah ucapanmu uktub biqalam. Ya, tulislah dengan pena, tulislah dengan bantuan pena. Bak di sini artinya apa? Bantuan. Kalau bak yang pertama menyertai. Wa hadza ta'rifun nahwi, ini adalah ta'rif definisi ulama, ya, nuhat. Wa li ajli hadza naqul, karena inilah kami katakan fi bismillahi annahu lil isti'anah, bahwasanya bismillah adalah isti'anah. Kita mengucapkan bismillah adalah kita dalam rangka untuk meminta pertolongan. Ya Allah, dengan menyebut namamu, saya minta tolong, ya, terhadapmu. Li'anna allaha huwal alah, karena Allah itu adalah alat. Maksudnya adalah, ya, walakin la nak, walakin nahu nakul, ya, lil isti'anah, la li'anna allaha huwal alah. Bukan berarti kita mengatakan Allah itu alat, bukan. Walakin naqul bi annal amra la yatimmu illa billah, karena apa? Sebuah perintah, sebuah urusan tidak akan sempurna kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita meminta pertolongan, meminta bantuan kepada orang yang mampu menyempurnakan sebuah urusan. Subhanallah. Seperti ini saya dibahas huruf ba. Ya. Huruf ba dalam Al-Qur'an. Nah, ini pengertiannya luas. Lebih mendalam. Wa aidan hadza ablaq fil ubudiyah. Demikian juga hal ini lebih ya masuk ke dalam ubudiyah. Wa inna maqala annahu lil musahabah. Dan hanyalah dikatakan bahwasanya ba ini untuk musahabah, untuk penyertaan. Ya minaz-Zamakhsari. Ini termasuk ulama nahwu yang pemahaman Mu'tazilah, Zamakhsari. Ya, lughahnya kuat, subhanallah. Zamakhsari termasuk ya seorang ulama ahli nahwu yang sangat ya, kuat dalam ilmu nahwunya, tetapi beliau terjatuh ke dalam apa? Fitnah i'tizal. Zamakhsari. Karena barang siapa yang hanya belajar bahasa kemudian tidak mengimbangi dengan akidah, maka dia akan tersesat. Tazandak, menjadi orang yang tersesat dalam akidahnya. Kenapa Zamakhsari dan Mu'tazilah ya mereka menolak ba yang dalam bismillah ini untuk isti'anah, tetapi mereka berpendapat untuk musahabah. Jadi kita beramal, kita bekerja, Allah menyertai kita. Tidak menolong kita, menyertai kita. Apa alasan mereka? Li'annahum yakulun. Karena mereka berkata, innal insan yakhluku fi'la nafsihi. Manusia itu mampu untuk mencipta perbuatan sendiri. Jadi Allah tidak akan tahu apa yang kita amalkan, kecuali setelah selesai kita beramal. Ini ucapan siapa? Mu'tazilah. Subhanallah. Jadi mereka meyakini banyaknya pencipta. Setiap kita adalah pencipta. Setiap kita adalah Tuhan. Khalik. Karena mampu menciptakan urusan kita masing-masing. Falidhalik karena itu. Karena manusia mencipta perbuatan mereka sendiri-sendiri. La yahtajul isti'anatu billah. Tidak butuh. Ya minta tolong kepada Allah. Buat apa? Ya. Wa bismillah faqat litabarruk la ghair. Bismillah itu yang sekedar untuk tabarruk kata mereka, tidak untuk isti'anah. Tidak untuk apa? Minta pertolongan kepada Allah, dan hal ini terjatuh ke dalam kesyirikan. Subhanallah, salah akidah, salah satu pemahaman dari huruf Al-Qur'an, terjatuh seorang dalam akidah yang sesat. Ya, maka jangan ya bosan menuntut ilmu. Wah, saya sudah selesai, saya sudah bisa, saya sudah lama, saya sudah ya top. Ya, padahal satu huruf ya, kalau dibahas oleh para ulama, sungguh kita ini belum ada apa-apanya ilmu kita. Ternyata masih banyak yang belum kita tahu. Nah, dan orang yang berilmu, mereka lah orang yang paling butuh dengan ilmu. Jadi orang yang tidak butuh dengan ilmu, merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, cukuplah dia dikatakan jahil, orang yang bodoh. Cuman bedanya kalau zaman sekarang dengan zaman dulu, barokahnya beda. Ya, kalau zaman dulu ya, dikatakan oleh Al-Qamah diantaranya ya, yatnatalaqal ilma musyafahah. Ya, kita itu dulu kata mereka, para ulama ngambil ilmu itu langsung dari mulut-mulut para ulama, sehingga paham apa yang dimaksud yang ditulis mereka. Berbeda dengan kita, ya na'khudul ilma min kutubin. Kita hanya mengambil ilmu dari kitab-kitab. Ya. Padahal kalau kita hanya sekedar membaca, kemudian kita tidak punya ya pondasi daripada ilmu, terkadang alur bacaan tadi sesuai dengan pemahaman kita. Al-Qur'an bisa jadi Mu'tazilah kalau yang membaca orang Mu'tazilah. Al-Qur'an juga bisa jadi Khawarij kalau yang membaca apa? Khawarij. Ya. Jadi semua adillah Al-Qur'an dan hadis itu sesuai dengan yang membaca. Jadi jangan, saya kan sudah ada Al-Qur'an, saya kan sudah ada Al-Hadis, selamat. Belum tentu. Ya. Kalau dasarnya kita tidak punya, ya, maka semua adillah tadi akan ditarik sesuai dengan apa? Pemahamannya masing-masing. Dan nasihatkan terus diwanti-wanti oleh para ulama terhadap kita. Hendaklah kita senantiasa berjalan di belakang para ulama. Jangan hanya sekedar membaca, ya, apalagi terjemahan, kemudian mampu menyimpulkan menurut saya, ya, sekian dan sekian. Jangan, berbahaya. Kenapa? Karena suatu tulisan itu bagaimana si pembaca tadi memiliki fondasi keilmuan. Kalau dia bodoh, tidak akan mampu, ya, memahami ilmu. Kalau dia berilmu, nah, dan ilmunya sesat, maka tulisan-tulisan tadi akan diarahkan sesuai dengan keinginannya. Kalau dia seorang yang berilmu dan ilmunya sahih, maka dia akan mampu mengarahkan ke dalam hal-hal yang positif. Maka basic akidah yang sahih ini sangat penting untuk kita. Qala wa amma dhuhuruhu fi iqra bismi rabbik. Adapun penampakan fi'il iqra bismi rabbik, kalau dalam bismillah tidak ada di sana iqra'nya, tidak ada af'alnya, tidak ada u'allifnya, maka beliau menyebutkan adapun penampakan amil, penampakan, ya, fi'ilnya pada kalimat iqra, bacalah bismi rabbik dengan menyebut Rabbmu. Al-Alaq 1 ayat yang pertama. Wa fi bismillahi majriha. Ini imalah. Jadi bukan majroha, majriha. Kita membacanya bismillahi majriha. Surat Hud ayat 41. Fali'annal maqam yaktadi dhalik kama la yakhfa. Karena maqamnya, ya, siyak kalimat menuntut penyebutan hal itu. Karena dalam kisah atau dalam mengungkapkan sebuah cerita, ini maqam namanya. Maka disebutkan dalam sebuah, ya, ungkapan para ulama, fi kulli maqamin maqal, setiap tempat itu ada ucapan khusus. Ya, contoh fatwa di Saudi, fatwa di Yaman beda dengan, ya, di Indonesia. Setiap fatwa pada sebuah negeri belum tentu bisa diturunkan pada negeri yang lain. Setiap tempat ada bahasan khusus. Gak bisa kita kiaskan ini sama dengan itu sama dengan ini, kalau seandainya tidak ada, ya, syibahnya, ya, keserupaan dengan masalahnya. Ya, fi kulli maqamin maqal, setiap ucapan itu pada tempatnya. Setiap tempat ada ucapan tersendiri. Adapun ayat ini, kata beliau, maqamnya, tempatnya menuntut tersebutkan amilnya. Iqra'nya dituntut untuk disebutkan. Majriha juga dituntut untuk disebutkan. Kama la yakhfa, sebagaimana hal ini tidak tersembunyi. Ya, ketika mengkisahkan sebuah cerita, mengkisahkan sebuah hikayat. Nah, jadi beda dengan bismillah. Jadi bismillah tadi yang raji apa? Fi'ilnya disembunyikan. Ini fi'il yang sifatnya umum. Jadi setiap orang yang mengucapkan bismillah kemudian dia beramal, maka secara otomatis berarti dia telah meniatkan untuk amalannya. Bismillah, saya bekerja, bismillah saya membaca, walaupun tidak disebutkan apa namanya pekerjaan-pekerjaan ini, cukup dengan bismillah. Kemudian dia mengatakan wal ismu mustaqqun minas sumu. Al ismu, ya, kalimat al-ismu ini diambil dari sumu. Wahual ulu, maknanya adalah tinggi, ulu. Baik. Diambil dari kata mustaq, itu pecahan. Al-ismu mustaqqun minas sumu, pecahan dari kalimat sumu yang artinya adalah al-ulu, tinggi. Wa qila minal wasmi, sebagian katakan, nah, qila berarti pendapat yang lemah. Cuman di sana ada pendapat juga. Minal wasmi wa huwal alamah. Ini maknanya tanda. Li'anna kullu ma summiya faqad nuwi nu na'am nuwihi bismihi wawusima. Karena setiap apa yang dinamai berarti telah ditandai dengan namanya dan diberikan alamat. yakni qaul. Istilahnya di sini sekedar kembangan dari beliau rahimahullahu taala. Kemudian qauluhu Allah, ini yang jadi bahasan sedikit panjang. Allah qala al-Kisai wal Farra. Kisai termasuk Qurra. Sebagian mengatakan ahlun nahah, termasuk ulama ahlun nahwu. Asluhu al-ilah. Kalimat Allah asluhu al-ilahu. Jadi Allah ini asal katanya apa? Al-ilahu. Alif lam, alif lam ha. Al-ilahu. Hadaful hamzah wa udghimul lam fil lam. Kemudian dibuang hamzah yang di tengah, al-i, al-ilahu. Nah, al-i dibuang i-nya. Kemudian udghimu digabungkan lamnya, al-nya, al yang pertama yang disukun, fil lam, pada lam yang di harakati. Fasarata laman wahidatan musyaddadatan mufakhamatan. Maka jadilah satu lam yang ditasydid, yang di mufakhamah. Mufakhamah itu ucapan ditebalkan. Jadi Allah asalnya apa? Al-ilahu, dibuang i-nya, lamnya yang pertama digabungkan dengan lam yang kedua, maka jadilah seperti yang kita saksikan. Jadi Allah asalnya apa? Al-ilahu. Ini pendapat Al-Imam Kisai dan juga Farra. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, kemudian beliau subhanallah mengomentari masalah ini juga. As-sahihu annahu mustaqun. Yang sahih dari pendapat-pendapat ini, karena masalah Allah ini, para ulama menukilkan sekian dari ucapan-ucapan sampai 20 pendapat. Allah ini diambil dari mana? Ya, dan ini yang disebutkan adalah yang paling rajih. Bahwasanya Allah ini dari kalimat al-ilahu. Al-ilah artinya Tuhan. Beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan yang sahih bahwasanya Allah adalah mustaq, pecahan. Karena sebagian mengatakan Allah itu jamid. Jamid itu ya asalnya ada begitu saja. Ya, enggak diambil dari kalimat yang lain. Contoh misalkan fa'ala yaf'alu fi'lan. Kalau fi'lan mustaq dari mana? Fa'ala. Bagi yang mengatakan kalau fa'ala itu aslul kalimah. Ya. Yaf'alu mustaq dari mana? Dari fi'lan. Bagi yang mengatakan masdar, ini adalah asal daripada apa? Kalimat. Jadi fa'ala yaf'alu fi'lan lun. Fa'ilun termasuk apa? Mustaq. Mustaq dari mana? Pecahan dari siapa? Dari fi'lan. Nah, demikian Allah, kalimat Allah ini merupakan pecahan dari kalimat yang lain. Bukan tiba-tiba ada. Ya, bukan tiba-tiba ada Allah, enggak, tapi dia pecahan, diambil dari kalimat yang lain. Wa anna aslahu al-ilahu. Asal Allah adalah al-ilahu. Dan al-ilahu ini isim, ya, pecahan dari aliha ya'lahu. Ilahatun. Atau aliha. Jadi dia pecahan dari sebuah fi'il. Kama huwa qawlu sibawaih wa jumhuru ashabihi illa man syadda. Sebagaimana hal inilah pendapat Sibawai, seorang ulama ahlu nahu yang sangat terkenal. Dia habiskan umurnya hanya untuk mendalami ucapan-ucapan orang Arab. Ini Sibawai. Ya, dia masuk ke Badui-Badui, tinggal di sana selama beberapa tahun hanya untuk mengetahui ucapan-ucapan mereka. Ya, ini misalkan bahasa iya ini, ya, dia ambil dari misalkan, ya, kabilah sana apa saja dia ucapkan, tulis di kitabnya. Terus seperti itu dia masuk ke dalam bahasa apa Badui-Badui orang Arab, karena mereka belum tercampuri dengan bahasa-bahasa yang lain sehingga masih murni bahasa Arab, sehingga banyak sekali Sibawai ini apa istishhad, mengambil syahid, mengambil apa dalil dengan ucapan-ucapan orang Arab. Sibawai terkenal beliau ini, termasuk daripada ulama ahlun nahwu. Wa huwa al-jami', kata beliau, Allah inilah nama yang mengumpulkan lima'ani al-asma'il husna, terhadap makna-makna Allah yang mulia, yang sempurna. Maksudnya kullul asma' tarturja'u ila lafdil jalalah Allah. Setiap nama ini dikembalikan kepada lafdul jalalah Allah. Naam. Sandaran pokok, ya. Jadi setiap nama-nama yang mulia, yang indah kembali ke dalam apa? Kalimat Allah. Maka dia jami, pengumpul. Wasifatul ula, dan sifat yang tinggi, sifat yang luhur. Kembali kepada apa lafaz? Lafzul jalalah Allah. Walladzina qalu bil istiqaq. Adapun sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya Allah itu istiqaq adalah suatu kalimat yang diambil atau pecahan dari kalimat yang lain. Ya, inna ma aradu annahu dalun ala sifati ala sifatin lahu ta'ala. Mereka menginginkan bahwasanya kalimat Allah ini menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Nah, bukan jamid, karena barang siapa yang mengatakan Allah, sifat Allah itu jamid, tidak diambil dari sebuah ya, pecahan, berarti Allah itu enggak ada maknanya. Berarti Allah enggak ada apa? Maknanya. Allah itu enggak bermakna. Tetapi kalau disebutkan bahwasannya lafadz Allah itu mustaq diambil dari yang lainnya, ya, maka apa? Allah itu ada maknanya. Ini beda ya. Nama jamid dengan makna yang mustaq beda. Kalau jamid itu enggak ada maknanya sama sekali. Tapi kalau mustaq maka ada maknanya, menunjukkan sifat. Apa itu sifatnya, kata beliau? Wahyal ilahiyah, di penghambaan, ketuhanan. Jadi Allah dinamai dengan Allah karena Allah punya sifat ilahiyah, ketuhanan. Jadi enggak hanya cuma-cuma Allah, apa, kalimat Allah itu ada dengan begitu saja, ya, tidak ada maknanya. Tapi ada maknanya karena dia mustaq, pecahan dari kalimat alihayaklahu. Naam, apa sifat yang terkandung dalam ya nama Allah? Allah yakni al-ilahiyah, ketuhanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah zat yang dituhankan, yang kita wajib untuk menghambakan diri kita kepadanya. Jadi enggak sekedar nama tanpa arti seperti kita. Ya, punya nama tapi enggak ada artinya. Ya. Namanya soleh misalkan ternyata jauh dari kesolehan. Taib. Namanya bagus-bagus tetapi jauh dari apa? Kebaikan. Namanya Muhammad tetapi dia apa? Mudammam misalkan. Ada orang yang dikatakan Muhammad tetapi apa? Mudammam. Dicela. Kenapa jamid nama kita ini jamid? Enggak ada makna. Beda dengan Allah. Allah dinamai dengan sebuah nama pasti di dalamnya mengandung apa? Sifat. Allah dinamai dengan Al-Alim karena Allah Dzul Ilmi, punya ilmu. Beda kalau kita menamai anak kita dengan nama-nama yang bagus, belum tentu dia punya sifatnya. Berarti itu apa maksudnya jamid. Ya, tidak diambil dari sebuah pecahan. Kasairi asma'il husna, seperti seluruh nama Allah yang mulia. Kal alimi wal qadiri wassami'il basir wa nahwi dzalik. Seperti alim, Allah dinamai dengan al-alim karena Allah dzul ilmi, punya ilmu. Allah dikatakan dengan dinamai dengan al-qadir karena apa? Dzul qudrah, punya kekuatan. Wassami', Allah dinamai dengan as-sami karena Allah dzul sam', Allah punya pendengaran. Ya, wal basir, demikian juga Allah punya penglihatan. Adapun nama-nama yang jamid, ya, maka di sini tidak bermakna sama sekali. Seperti Mu'tazilah yang mengatakan nama Allah itu jamid. Kenapa? Allah sami' bila sama'. Allah itu dinamai dengan as-sami, orang yang mendengar tapi tanpa pendengaran. Ya, wal basiru bila ya, bila basar, dikatakan al-basir tetapi enggak punya penglihatan. Ini siapa? Mu'tazilah. Fa inna hadhihi al-asma'a mustaqattun min masadiriha bila raib. Sesungguhnya nama-nama ini diambil, dipecahkan, min masadiriha, dari masdar-masdarnya, isim masdar maksudnya, tanpa ragu. Alim dari kata ilmun, alima ya'lamu ya ilman. Demikian juga sami'a yasma'u sam'an. Kalimat sami diambil dari masdarnya, dari sam'un, dari sam'an menjadi sami, ditambahkan huruf ya. Wahiyya qadimah, nama Allah itu qadim. Maksud qadimah itu apa? Alladzi la awwala laha, yang tidak didahului oleh siapapun. Karena keberadaan sifat tadi ya sesuai dengan keberadaan Allah. Kalau Allah tidak ada awal, tidak ada akhir, ya berarti sifatnya sama. Ya, sifat Allah ya bersama Allah. Dalam artian ada dalam namzat Allah, tidak terpisah. Sebagian dari para kelompok seperti Mu'tazilah dan sebagainya, mereka mengatakan sifat terpisah dari Allah. Kalau kita tetapkan nama-nama bagi Allah, berarti kita telah tetapkan Allah itu berbilang banyak. Jadi kita enggak perlu menetapkan nama. Pokoknya Allah saja. Kita tolak semua nama-nama Allah. Jadi Allah itu enggak Sami, Allah enggak Qadir, pokoknya Allah. Kenapa? Kalau kita tetapkan nama-nama ini, berarti Allah itu banyak. Sami sendiri, Basir sendiri, ya Qadir sendiri, ya Basir sendiri. Berapa sudah Allah itu? Banyak berarti. Sudah kalau gitu kita tiadakan nama-nama Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah saja. Akhirnya dia menolak nama-nama Allah, juga demikian menolak apa sifat-sifat Allah dengan hujah kalau kita tetapkan nama-nama bagi Allah, berarti Allah itu banyak. Ini kebodohan yang ada pada mereka. Sedangkan secara logika realita kehidupan kita, ada seseorang, satu orang, tapi namanya banyak. Ya Bunda. Ya, kita satu. Kadang namanya ya kunyahnya ada, nama aslinya ada, nama tiruannya ada, nama palsunya ada. Satu orang, apakah menunjukkan kepada zat sejumlah nama tadi? Tidak. Menunjukkan pada satu orang saja. Ini bodohnya orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal berjalan dengan mereka. Bukan berarti banyaknya nama menunjukkan banyaknya zat. Wa nahnu la na'ni bil istiqaq, dan kami, kata beliau, tidak memaksudkan dengan istiqaq ketan, bahwasanya nama Allah itu diambil dari sebuah na'am fi'il atau sebuah masdar, melainkan annaha illa annaha mulaqiyatun lima sadiriha fil lafzi wal ma'na, kecuali karena bertemu ya nama tadi dengan masdarnya, bertemu karena diambil dari masdar. Allah diambil dari ilah ya, Allah diambil dari ilah. Sami diambil dari sam'an. Basar, basir diambil dari apa? Basar. Karena bertemu dengan masdarnya fil lafzi wal ma'na, baik lafadznya bertemu ya, karena sami'un dengan sam'an, sinnya ada, mimnya ada, ainnya ada, tapi ada tambahan huruf ya saja. Wa ma'nan, wal ma'na, demikian pula apa? Maknanya juga ada, lafadznya ada, huruf-hurufnya, maknanya juga ada. Sami yang mendengar, sam'un pendengaran. Secara makna apa? Bertemu. Secara lafadz juga bertemu. Ini saja sebenarnya yang kita maksudkan, bahwasanya kalimat Allah ini pecahan dari yang lainnya. La annaha mutawallatun minhu, bukan karena terlahirkan dari ya sebuah pecahan tadi, seperti tawalludal far'i min aslihi, terlahirkannya cabang dari asal. Bukan seperti itu maksudnya, kata beliau. Maka oleh karena ini ucapan beliau sebagai bantahan. Ala man qala anna lafdzul jalalah jamid, bagi seseorang yang mengatakan bahwasanya Allah lafdzul jalalah ini adalah jamid, baku. Ya, tidak pecah, tidak diambil dari sebuah pecahan. Li'anna law qulna mustaqun la lazima an lafdzil jalalah min dzalikal aslu ya makna al-mutawallid, karena kata mereka kalau seandainya Allah itu adalah pecahan, maka mengharuskan daripada hal itu ya ada asal, ada cabang, seperti anal waraq yu'khad minas sajar, pohon itu diambil dari daun itu diambil dari pohon, berarti Allah itu diambil namanya dari sebuah pokok. Berarti Allah itu bukan pokok. Berarti kita apa? Merendahkan Allah. Kalau mereka, nah, kalau misalnya kita apa? Berpendapat kalau Allah, kalimat Allah itu pecahan dari yang lainnya. Seperti apa daun? Ini cabang dari pohon. Naam. Kata beliau, hadzal qaul batil. Ucapan ini ucapan yang batil. Li'anal isma labudda lahu min sifati wal masdar. Kenapa? Karena sebuah isim ini mesti di dalamnya ada sifat dan juga ada masdar, sumber kata. Jadi enggak begitu saja ada jamid baku. Naam. Kemudian kata beliau, wa hadza yusamma al-istiqaqu al-ma'nawi. Yang dimaksud dengan pecahan seperti ini maksudnya pecahan maknawi saja. Ya, la lafzi, bukan secara lafaz bil ijma, secara ijma. Maknawi saja maksud daripada pecahan-pecahan ini, terlahirkan, dilahirkan dari kalimat yang lain. Allah dilahirkan dari kalimat apa tadi? Alihaya lahu. Ilah. Ya, kemudian seperti yang disebutkan tadi, dibuang alifnya kemudian jadilah Allah. Maksudnya ini adalah pecahan yang sifatnya maknawi saja. Karena apa? Proses daripada tasrif sebuah fi'il. Bukan secara lafadznya, secara dohirnya, secara ijma. Kenapa? Li'aliqaqul lafdi, karena pecahan secara dohir, secara realita. Ya, contoh, kharajatifli min batni ummi. Keluar seorang anak dari perut ibu. Ini pecahan secara apa? Dohirnya. Anak itu cabang dari siapa? Asalnya. Siapa asalnya? Ibunya. Dipahami enggak ini? Yang jelas Allah itu adalah naam kalimat asalnya al-ilahu. Diambil hamzahnya, digabungkan lamnya menjadi Allah. Dan Allah itu adalah mustaq. Isim yang diambil dari apa? Kalimat yang lain. Apa asalnya? Aliha ya'lahu ilahun. Alihun ma'luh. Ini kalau tasrifannya. Tasmiyatun nuhati lil masdar. Namaan ahlun nahu, para alafi terhadap masdar. Wal mustaq minhu, dan yang di ambil darinya aslan wa far'an. Seperti apa? Asal wal far', asalnya masdar, cabangnya yang lain. Jadi masdar itu kalau dalam tasrif itu asal kalimat. Misalkan fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'lan ini masdar. Jadi fa'ala diambil dari fa'lan. Yaf'alu juga pecahan dari apa? Fa'lan. Jadi kalau para ulama ahlun nahwu mengatakan kalau fa'ala ini far'un. Kalau fi'lan berarti apa? Aslun. Jadi fi'lannya, masdarnya asal, yang lainnya sebagai fara'. Laisa ma'nahu anna ahaduhuma mutawalidun minal akhar. Bukan maknanya salah satu dari keduanya, far'an atau yang lainnya, ini terlahirkan dari yang lain. Wa innama huwa bi'tibari anna ahaduhuma yatadhammanul akhar wa ziyadah. Yang dimaksud adalah dilihat bahwasanya salah satu darinya mencangkup yang lainnya dan juga ada tambahannya. Kalimat sam'un, apa maknanya? Pendengaran. Kalimat sami'un, orang yang mendengar. Ya, orang yang mendengar berarti dia punya pendengaran apa tidak? Punya. Kalau orang enggak punya pendengaran ya enggak dikatakan sami. Ya. Naam, dikatakan apa dalam bahasa Arab? Orang yang budak dalam bahasa Arab. Ya enggak dikatakan sami berarti. Dia orang yang enggak punya pendengaran. Orang yang dikatakan antas sami, kamu ini orang yang mendengar, berarti dia punya pendengaran. Ini maksudnya yang diinginkan oleh para ulama. Tetapi bedanya kalau asami ini mewujudkan ada zatnya, ada orangnya. Ini ziyadahnya di sini. Ini saja perbedaannya. Bukan berarti kemudian Allah itu pecahan dari kalimat yang lain. Nah, tapi yang diinginkanlah pecahan maknawi saja. Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir, enggak paham enggak apa-apa. Tenang. Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir, Allah asluhu al-ilah. Uskitatil hamzatul lati hiya fa'ul ismi. Faltaqatil lamul lati hiya ainul ismi. Wallamu az-za'idatu hiya sakinah. Fa'udhimat fil ukhra. Fasarata fil lafzi laman wahidan musyaddadah. Naam. Berkata Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Allah itu asalnya al-ilah. Al-ilahu, Tuhan. Ya, dibuang hamzahnya, yang mana hamzahnya itu adalah fa'ul kalimah, fa'ul ismi, fa'ul kalimat apa lagi. Terus pokoknya dengarkan saja. Faltaqatil lamul lati hiya ainul ismi. Kemudian bertemu dengan lam yang mana dia adalah fa' fi'il atau ainul fi'il. Kalau sudah bisa sorof bisa nyambung, kalau belum ikuti saja. Walamu za'idah ya sakinah. Dan lam za'idah yang sakinah adalah lamu ta'rif yang pertama. Al, lamu ta'rif. Ini sukun. Kemudian udhimat fil ukhra, digabungkan dengan lam yang menjadi fa isim. Ya, lam yang di tengah. Al ilahu, i-nya dibuang, lam yang pertama digabungkan dengan lam yang di Allah. Fasarata fil lafadz secara naam, jadilah dalam lafadz pengucapan laman wahidah, satu lam musyaddadah yang disyiddahkan, di apa namanya, pakai saddah. Wa amma ta'wilullah fa innahu 'ala ma'na ma ruwiya lana. Adapun ta'wil makna Allah, apa yang diriwayatkan kepada kami, an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, huwallazi yata'allahu kullu syai. Makna dari Allah adalah zat yang dituhankan setiap sesuatu. Allah adalah Tuhan yang dituhankan oleh siapapun makhluk ini. Wa ya'buduhu kullu khalqin, yang diibadahi oleh setiap makhluk. Wa saqa bi sanadihi Ibnu Jarir an Dhahhak an Abdullah Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan dengan sanadnya dari Dhahhak, dari Abdullah bin Abbas, qala, beliau berkata, Allahu dadul ilahiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Jadi makna Allah itu bukan jamid tapi punya makna. Apa maknanya? Dzul uluhiyah, yang memiliki sifat ketuhanan. Zat yang memiliki sifat ketuhanan dan penghambaan atas ciptaannya semua. Di nama Allah semuanya ada maknanya. Sampai Allah pun ada maknanya. Apa makna Allah? Dzul ilahiyah wal ubudiyah, ya, zat yang memiliki sifat ketuhanan dan penghambaan atas, ya, hamba-hambanya semua. Fa in qala lana qa'il, kalau ada yang berbicara kepada kita, kata beliau, ini muallif. Tetapi di sini disebutkan dalam ta'liq Sahih Yasin, wa hadzal athar la yasih law kana ma'nahu sahih. Li'anna Dhahhak la yalqa Ibnu Abbas. Ini termasuk ilmu hadis. Ya, athar ini enggak sahih, munqati', terputus sanadnya. Kenapa? Ya, walaupun maknanya sahih. Sahih maknanya betul. Walaupun sanadnya lemah karena terputus, tetapi maknanya sahih. Apa cacatnya? Li'anna Dhahhak la yalqa Ibnu Abbas, karena Dhahhak enggak pernah bertemu Ibnu Abbas. Ini juga penting, orang enggak pernah ketemu kok bisa cerita. Dari mana dia ketemu, ngimpi? Ya, beda kalau sekarang ada SMS, ada WhatsApp. Ya. Nah, kalau zaman dulu ya enggak bisa seperti itu. SMS saja masih bisa dipalsukan. Ya, didustakan. Kalau dulu enggak ketemu cerita, dhaif sudah. Sekali dia ngeriwayatkan dan sampai dia tenar, kalau dia itu suka, ya, meriwayatkan sebuah riwayat dari orang yang enggak pernah dia kenal, cacat. Fulan ini suka meriwayatkan hadis dari orang yang enggak pernah dia ketemu dengannya. Ya, maka hadisnya biasanya diteliti oleh para ulama, ini dicek rawi ini. Ya, seperti itu. Ini ilmu mustalah, ilmu jarh wa ta'dil. Namun kita memang belum sempat untuk membuka. Kitab ini ramai sebenarnya, jarh wa ta'dil itu. Enak dikhawatir kalau kita belum punya pondasi, enak. ya, belum apa-apa sudah jarwah ta'dil. Jadi kita punya pondasi akidah yang sahih, karena jarwah ta'dil itu butuh ya ketakwaan, butuh wara, hati-hati. Nah, insyaallah pada saatnya. Ilmu jarwah ta'dil itu kalau belum siap menjadi kasar nanti, kaku. Nah, sama tadi. Di sanadnya tadi apa? Lemah. Tapi maknanya sahih. Kenapa? Karena Thahak tidak pernah ketemu dengan Ibnu Abbas. Kalau seandainya ada yang berkata kepada kita, "Wa ma dalla ala annal uluhiyah hiya adah wa annal ilah wal ma'bud wa anna lahu aslan fi fa'ila wa yaf'alu" Kila la tamana'a bainal arab fil hukmi. Ya, kata seseorang, kalau seandainya ada yang berkata, apa yang menunjukkan atas makna al-uluhiyah yal ibadah? Kalau uluhiyah itu ibadah maknanya, kalau ilah itu ma'bud, jadi ilah itu maknanya ma'bud yang diibadahi. Kalau uluhiyah maknanya adalah ibadah yang diibadahi. Kalau Allah berarti apa? Zat yang diibadahi. Kalau uluhiyah adalah seseorang yang berhak untuk diberikan padanya apa? Ibadah. Mana yang menunjukkan makna ini? Ya, kata orang yang seandainya ada yang seperti itu pada kita, wa analahu aslan, Allah juga punya asal. Kalimat Allah itu bukan jamid tapi dia mustaq, diambil dari kata fa'ila yaf'alu. Ya, mana dalilnya? Apa jawaban kita? Kila, maka dikatakan la tamana, tidak ada saling bertolak belakang, tidak ada saling bertentangan di antara orang Arab di dalam hukum. Ya, karena apa? Allah diambil dari kata aliha ya'lahu. Wazannya fa'ila yaf'alu. Aliha fa'ila ya'lahu, ya, yaf'alu. Wa dzakara, maka disebutkan sebuah syahid, baita Ru'bah ibni al-Ajjaj. Lillahi darul ghaniyat al-muddah. Sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Ini sungguh menakjubkan keadaan seorang wanita yang yadul dzatul jamal, seorang wanita yang punya kecantikan, tidak butuh berhias sudah cantik. Ya, tidak butuh berdandan sudah punya kecantikan. Bahkan kata para ulama, al-jamilatul jamilah walau qamat ba'dan naum wal qabihatul qabiha walau tazayyanat kulayau. Cantik itu cantik walaupun bangun tidur, yang jelek-jelek walaupun tiap hari berdandan. Kata mereka, sungguh sangat menakjubkan keadaan seorang wanita yang tidak butuh peralatan kosmetik untuk berdandan. Karena apa? Punya kecantikan. Al-maddah, yang disanjung. Sabahna, mereka bertasbih. Wastarja'na, dan mengucapkan istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Min ta'alluhi, karena sebab peribadahan mereka terhadapku. Ta'alluh maknanya apa? Maknanya apa? Ta'abbud. Maka ini jawabannya, bahwasanya ilahiyah maknanya lah ibadah, dan al-ilah maknanya dah al-ma'bud. Ini syahidnya. Dalam bahasa Arab ini banyak dalam pengungkapan kata satu makna. Satu makna tapi banyak kata. Taib. Beda dengan ajami, ya, satu kata apa, satu makna banyak kata. Enggak, banyak kata satu makna. Kalau kita ya, ngoceh sana sini maknanya satu. Kalau orang Arab setiap makna punya kata, setiap kata ada maknanya. Taib. Ini syahidnya apa? Min ta'alluhi, bahwasanya ta'alluh ini maknanya ta'abbi. Jadi ilahiyah maknanya adalah ibadah. Wal ilah maknanya ma'bud, zat yang diibadahi. Yakni min ta'abbudi wa talabullahi bi'amalin. Yaitu makna ta'alluhi min ta'abbudi, jadi peribadahannya kepadaku. Wa talabullahi bi'amal, dan mencari Allah dengan sebuah amalan. Selesaikan tanggung. Wala syakka anna ta'alluh at-tafa'ul. Perhatikan, karena enggak ragu, karena wazan, wazan itu timbangan kalimat ta'alluh indri tafa'ul, Ya, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, ta'allaha ya ta'allahu ta'alluhan. Ya, sarafnya. Min aliha ya'lahu. Kalau Allah dari aliha ya'lahu. Wa qad ja'a minhu masdarun. Dan aliha ya'lahu ada masdarnya. Yadullu ala annal Arab qad nataqat minhu bi fa'ila yaf'alu, menunjukkan bahwasanya orang Arab itu mengucapkan kalimat aliha dengan wazan fa'ila yaf'alu bi ghairi ziyadah, tanpa ada tambahan, yaitu apa, tafa'ul. Wa dzalika ma haddatsna bi Sufyan ibnu Waqi' wa saqa sanad ila ibnu Abbas. Nah, sanadnya hasan, dan hukum hasan termasuk muhtajun bihi, bisa diambil hujah. Annahu qara'a wa yadharaka wa ilahatak. Ya, wa yadharaka wa ilahatak. Ya, ibadatuk. Wa yaqul innahu kana yu'budu wa la ya'bud. Mereka mengatakan dulu Fir'aun diibadahi dan tidak mau beribadah. Taib. Di sini ada faedah sebagai penutup. Wa fi hadhil ayat, dalam ayat ini ada dua bacaan. Yang pertama apa? Wa yadharaka wa alihatak wa alihatak bil mat alal hamzah. Hamzahnya panjang. Ya, wa yadharaka wa alihatak. Wa a-nya panjang. Kalau dalam kitab ini wa yadharaka wa ilahataka, lamnya yang panjang. Ini riwayat yang pertama. Wa hadza sahih. Ini juga sahih. Wa tsani qira'atu Ibnu Abbas wa huwa syadah. Dan yang kedua bacaan Ibnu Abbas dan dia bacaan yang syad. Wa yadharaka wa ilahatak, bacaan yang di ayat di buku ini. Wa yadharaka wa ilahatak, ini bacaan yang syad. Bi kasril hamzati wa maddul lam, dengan mengkasrakan hamzah dan memanjangkan huruf lamnya. Wa yadharaka wa ilahatak ala wazni ibadah, atas wazan apa, ilahatak, wazannya apa, ibadah. Dari sisi panjang pendeknya, ya, maksudnya wazan itu panjang pendeknya. I, i, la, ba, panjang. Dah, hatak. Ya, hata maksudnya. Wa qiratul awal alihatak ay ma'budatak. Ya, sesembahanmu. Wa khulasatu wa huwal khulasah annal awal ya'udu ilal ma'bud. Dan ya, kesimpulannya adapun bacaan yang pertama kembali kepada makna ma'bud. Alihatak maknanya ay ma'budatak, sesembahanmu. Alihah itu sembahanmu, Tuhanmu. Wa tsani ya'udu ila ibadah. Adapun yang kedua kembali kepada makna ibadah. Ya, peribadahanmu. Ya, maknanya yang pertama apa? Sesembahanmu. Kalau atas bacaan yang kedua maknanya apa? Peribadahanmu. Nah, wa nabni fihi al-mas'alah ala qira'ati tsani, dan kita membangun di atas sebuah masalah yang penting, bahwasanya bacaan yang kedua yakunu fir'aun yu'bad. Ya, wa yadharaka wa ilahatak, maka maknanya Fir'aun itu diibadahi. Ya, fasara takdir wa yadharaka wa ibadataka lahu, peribadahanmu kepada Fir'aun. Wa ala kiraatil awal yakunu Fir'aun ya'bud, dan atas bacaan yang pertama maknanya Fir'aun itulah yang harusnya beribadah. Fasara takdir wa yadharaka wa ma'budatak, ya, dan sesembahanmu. Insyaallah. Memang dalam Fathul Majid itu. Yang jelas poin-poinnya kita paham. Yang jelas poin-poinnya kita paham bahwasanya Allah itu adalah mustaqun, bukan jamid. Kenapa dikatakan mustaq? Karena di sana ada makna. Adapun kalau dikatakan jamid berarti Allah itu enggak ada makna sama sekali. Baik. Dan pengungkapan kalimat dalam bahasa Arab itu banyak, yang mana maknanya terkadang satu. Seperti al-aliha maknanya abida. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah. Jadi pahami? Bingung ya? Gak apa-apa insyaAllah. Ini memang lagi bahas, tapi kalau sudah masuk ke dalam problem-problem tauhid, ini baru enak. Ini masih mempelajari lughah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nakifun insyaAllah. Apakah baca bismillah disyariatkan setiap pekerjaan, Pak? Iya. Yeah. Apakah sampai ini bismillah aja apa sampai bismillahirrahmanirrahim? Dalam hadis bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim tidak apa-apa. Kalau makan cukup bismillah. Kalau dalam makan bismillah ataupun yang lain bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka tabaruk, ya kita tabaruk dengan nama Allah dan juga isti'anah. Walaupun hadisnya semua lemah tetapi amalan para ulama, demikian pula amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk hujah kita. Nah, sebagai bentuk hujah kita dalam perbuatan ini. Bismillah, bismillah. Nah. Tidak ada syariatnya. Kalau sholat kan ibadah khusus, ibadah mahdhah yang sifatnya sudah ada aturannya. Kalau sifatnya ibadah yang tidak ada aturannya, misalnya ma'isyah ini ibadah, tapi belum ada aturan khusus harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau dalam sholat tidak disyariatkan untuk mengucapkan bismillah. Kalaupun disyariatkan pasti ada nasnya. Seperti itu. Maka disebutkan dalam hadis kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang apa penting dalam artian bukan ibadah. Bukan dikatakan kullu ibadatin, tetapi kullu amrin dzibalin, amrin bukan ibadah. Bukan kullu ibadatin bukan, tapi kullu amrin. Maka dimasukkan di sana setiap perbuatan-perbuatan kita selain daripada ibadah yang sudah ditentukan. Dalam sifat ya kalau namanya isti'anah, ya biasanya suatu pekerjaan. Kalau sholat, nah tidak ada syariatnya untuk kita mengucapkan bismillah. Keluar rumahnya bismillah. Ya. Masuk rumah bismillah. Paling tidaknya, paling minimnya. Kalau kita tidak bisa doa-doanya, ya bismillah, mau bekerja bismillah. Nah. Ya, ini barokah subhanallah. Terkadang pekerjaan yang kita sangka tidak selesai, ternyata selesai juga. Ini mungkin dengan barokah karena kita tadi mengucapkan apa? Bismillah. Kadang kalau kita terlalu mewakilkan semua pada diri kita, pekerjaannya kayak sepele, kita anggap ah Pak Imam Malik selesai, ternyata sampai berjam-jam berhari-hari gak selesai ya. Karena apa? Karena kita lupa bahwasanya semua itu adalah nam takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bismillah termasuk daripada menyerahkan urusannya kepada Allah, minta tolong kepada Allah, dan juga minta barokah terhadap apa yang sedang kita lakukan. Baik. Kalau dalam sholat tidak ada syariat untuk mengucap bismillah. Allahu ta'ala alam sah. Nah, fadlu barakallahu fikum. Subhanallah.